Ayo kawan-kawan bersolawat semua bersama Zero Faza mengharap syafaatnya. Mari meriahkan, mari meramaikan bersama jam. Lombanya tu di sini di Kota Lamongan, lombanya tu di sini bersama Zero Faza, lombanya tu di sini di Kota Lamongan. Ayo, ayo, jaya, jaya, teruslah kau berjaya. Ayo, jaya, Jamia Al-Muhibbin jaya. Ya nafhatan.